Kenapa? Gunjung kok nangis? Jatuh ya? Tadi si Gunjung jatuh waktu main sama saya. Tuh, si Gunjung berdarah terus. Oh, gampang. Sini ibu obati. Gak mau. Pering. Tenang, ini Minol. Satu-satunya obat luka alami yang sudah teruji tidak mengiritasi luka. Jadi tidak perih di luka. Wah. Sini, ibu bersihkan dulu lukanya pakai air bersih. Teteskan Minol dan tutup dengan plester. Dengan Minol, nanti lukanya tidak menempel di plester. Jadi gak sakit waktu ganti plester. Nah, sudah selesai. Gimana Gunjung? Udah sehat lagi toh? Wah, iya Bu Guru, gak perih. Wah, nanti Putri juga mau. Minta Mama beliin Minol buat di rumah. Minol bisa juga loh buat luka iris, luka gores, luka bakar, dan luka memar. Bu Guru juga sering pakai Minol kalau kecipratan minyak goreng waktu masak. Wah, keren juga nih Minol. Sini Bu Minolnya, disimpan di kotak P3K di sekolah kita saja. Buat jaga-jaga. Nanti saya juga mau beli ah buat di rumah. Hei, Bapak. Minol obatnya.